Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tokoh kita pada malam hari ini adalah salah seorang panutan umat. Terkumpul padanya berbagai macam kemuliaan, yaitu Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak, beliau salah seorang ulama yang mumpuni dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, bahkan dalam bidang sastra. Dia bukan hanya orang yang alim, bukan hanya orang yang mendalam ilmunya, tetapi juga orang yang mempraktekkan ilmunya. Karena apa arti dari ilmu kalau tidak diamalkan? Ilmu jika tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Seorang menanam pohon mangga, seorang menanam pohon durian. Sudah besar batangnya, sudah tinggi rimbun, ternyata tidak buah. Tidak manfaat atau sedikit manfaatnya. Demikian pula ilmu jika tidak diamalkan, ibarat pohon tak berbuah. Abdullah Ibn Mubarak tidak dinyana. Ternyata beliau keturunan orang biasa. Bukan kasta yang tinggi, bukan dari keturunan orang yang terpandang. Bapaknya itu seorang budak. Lah kok bisa seorang anak budak kemudian dia menjadi seorang yang menjadi panutan umat? Dia orang yang banyak ilmunya dan orang yang kaya hartanya. Ini termasuk ulama yang kaya. Ilmunya luas, hartanya pun luas. Tapi nanti akan kita sebutkan bahwa Abdullah bin Mubarak ini seorang yang sangat dermawan. Sugih, kaya, tetapi suka membantu. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh yang nyata bahwa beliau sangat dermawan. Kalau beliau berangkat dari keluarga biasa, bahkan ayahnya seorang budak, maka tentu mendorong kita bahwa yang namanya kemuliaan itu tidak pandang keturunan atau strata atau kasta. Tetapi seorang dia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi orang yang mulia, diiringi dengan usaha serta memohon bantuan pada Allah. Siapapun memiliki potensi untuk menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpandang. Siapapun dia. Status sosial, minimnya ekonomi, jangan sampai menghalangi seorang dari meraih cita-cita yang mulia. Semuanya bisa asalkan pertama punya tekad, kemudian diiringi dengan kesemangatan, dan tidak lupa meminta bantuan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disebutkan Abdullah Ibnul Mubarak Ibnu Wadih, Al-Imam Syekhul Islam Alimu Zamani. Abdullah Ibnul Mubarak Ibnu Wadih, seorang panutan, seorang yang sepuh di dalam Islam dari sisi ilmu, bahkan orang alim yang ada di zaman itu. Kalau kita berbicara tentang orang alim, jangan kemudian terbayang bahwa ini orang yang pandai ceramah, yang kalau ditanya mesti bisa jawab. Bukan hanya itu. Tapi orang yang alimnya sungguhnya adalah orang yang padanya ada rasa takut kepada Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena orang yang hanya orang yang berilmulah yang dia takut kepada Allah dengan takutnya sungguhnya. Beliau mengumpulkan sekian banyak keahlian dalam bidang ilmu hadis. Beliau adalah pakar hadis. Dalam bidang fikih dan hukum, beliau orang yang mumpuni. Bahkan dalam bidang sastra, beliau pun menguasai. Terlebih orangnya, di samping akhlak yang baik, juga menghiasi dirinya dengan banyak ketaatan kepada Allah. Orang yang kayak gini, kalau kita memandang sejuk mata ini, tentrem jiwa ini, tutur katanya membuat hati manusia tenang, selalu berharap dan tidak putus asa. Orang yang datang kepadanya meminta bantuan tidak akan pulang dengan kecewa. Ada orang datang kepada beliau karena ada keperluan mendesak, meminta melalui ajudannya tertulis 700. Mungkin 700 dinar atau 700 dirham. Permintaannya banyak tentunya. Maka kata dia kepada ajudannya, beri dia 7.000. Minta 700 malah dikasih 7.000. Padahal ini banyak. Entah berapa puluh juta kalau dirupiahkan. Kata ajudannya, kalau kamu beri 7.000, hasil ya usaha kita ini keuntungannya enggak mencapai segitu. Kata beliau, kalau enggak ada keuntungan segitu berarti sudah kiamat. Artinya kasih dia. Dikasih lebih. Jadi yang namanya orang yang alim, orang datang kepadanya tidak hanya mengeluh masalah agama, tidak hanya berkonsultasi masalah ya agama, tapi terkadang masalah ekonomi. Seorang yang alim, dia terbuka dadanya, siap untuk memberikan solusi jalan keluar orang yang kesulitan. Jangan mengatakan, ah, saya kan seorang ustaz, seorang kiai, kalau kamu datang kepada saya, ya kamu tanya masalah agama lah. Kalau kamu bertanya kepada saya atau meminta ya bantuan masalah keuangan, ya saya enggak bisa bantu. Jangan seperti itu. Selagi kamu bisa membantu, bantu. Adalah Rasul kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Datang seorang kepada Syekh Bin Baz rahimahullah. Datang mengajukan beberapa pertanyaan karena memang dia sedang ada masalah yang butuh ditanyakan. Setelah kebutuhannya selesai, dia ingin pamit kepada Syekh bin Baz. Oh, Syekh, saya ingin pulang. Sudah cukup ya kebutuhan saya. Ya, terima kasih, saya ingin pulang. Kata Syekh bin Baz, jangan. Itu orang belakang sudah masak, tunggu. Beliau ke belakang, kemudian beliau datang menghidangkan. Dengan orang tadi mungkin datang kosongan, datang membawa masalah, enggak bawa apa-apa, membawa masalah, tapi pulang mendapat jawaban dan perutnya kenyang. Ini orang alim yang sungguhnya. Bukan orang alim yang kalau orang datang, kamu kalau datang pada saya bawa sedekahan ya. Ya. Saru, kamu kalau datang pada saya enggak bawa sedekahan. Oh, keliru ya seperti ini. Seorang yang alim yang sungguhnya akan dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Yang dia contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Ibn Mubarak, tokoh kita pada malam hari ini, seorang yang ahli tahajud, seorang yang sering haji dan sering berperang. Ini berat. Memang beliau ini tergolong ulama yang kaya raya. Dan tidak mengapa seorang itu kaya, tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang itu kalau kaya kemudian sombong. Yang dilarang kalau seorang kaya kemudian tidak peduli dengan apa? Orang kesulitan, ini baru dilarang. Adapun dia itu kaya, penghasilannya banyak, kemudian dia gunakan untuk kebaikan, ada orang membutuhkan dia bantu, ini harta yang diberkahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang yang bertakwa, harta akan dibelanjakan untuk perkara-perkara yang baik, yang maslahat, yang manfaat. Jadi kalau harta ini dipegang oleh orang yang jelek, dia akan pelit dengan hartanya. Andai kata dia membelanjakan hartanya untuk perkara yang sia-sia, dihambur-hamburkan, mubadir. Atau mungkin dia, naudzubillah, malah mendatangi tempat-tempat maksiat. Dikatakan bahwa Abdullah bin Mubarak ini setahun haji, setahun jihad. Setahun haji, setahun jihad. Jangankan jihad, haji saja berat. Bukan hanya berat biaya. Berat meninggalkan kampung halaman. Berat pula meninggalkan pekerjaan. Tapi ya tadi sudah kita katakan, orang sudah diberi keluasan rezeki, ngapain harta sebanyak itu kalau tidak untuk ibadah? Sebagian orang rezekinya lancar, hartanya banyak, tapi enggak tertarik untuk ibadah. Untuk apa sih dia mencari? Wong kalau dia mati enggak akan dibawa. Bahkan yang namanya mayit, kalau dia dikubur, diantar oleh tiga hal. Diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, ya mungkin kendaraannya ikut ngantar. Diantar oleh amalannya. Yang dua akan pulang, yaitu keluarga dan hartanya, yang menemani dia hanya amalannya. Makanya seorang hamba kalau sudah berada di alam kubur, ketika dia sendiri, di tempatnya sempit, gak ada teman, gak ada siapapun, datang kepada dia seorang. Kalau dia seorang mukmin, ya kuburannya diluaskan, dikasih pepadang. Datang pada dia seorang yang bagus rupa. Dia sendiri di saat gak ada orang. Datang seorang yang bagus rupa, maka si mayit bertanya, siapakah Anda? Sungguh wajah Anda datang membawa kebaikan. Kata orang tadi, ana amaluka as-salih. Saya ini adalah amalanmu ya sholih. Subhanallah. Amal ya sholih bisa membentuk sebagai manusia yang menemani seorang di kuburannya? Iya. Apa yang sulit bagi Allah? Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakunu. Jadilah, maka ia pun jadi. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang yang tidak puas dalam menimba ilmu hanya di daerahnya, bahkan dia melancong ke berbagai negeri. Dan bisa Anda bayangkan perjalanan di zaman itu, kendaraan serba terbatas, cuaca yang mungkin dingin menggerus atau panas yang membakar, tapi itu semua tidak menyurutkan beliau dalam menimba ilmu. Karena memang sesuatu yang mulia butuh adanya perjuangan, sesuatu yang besar butuh adanya pengorbanan. Jadi ya, orang kalau ingin dapat mutiara itu gak semudah kalau dia ingin dapat kerikil. Dia harus menyelam di dasar lautan dia mengambil mutiara, atau kalau dia gak ingin menyelam ya dia harus mengeluarkan uang yang banyak kan, mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk dia mendapatkan ya mutiara. Ada pun untuk dapat kerikil ya di pinggir rumah banyak. Jadi sesuatu yang mulia memang ya butuh adanya perjuangan, butuh adanya pengorbanan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada di zaman Abdullah bin Mubarak orang yang lebih semangat dalam menimba ilmu lebih dari beliau. Beliau melancong sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, Baghdad. Jadi Irak. Dan beliau menulis, mencatat ilmu, baik itu dari ya yang senior ataupun yang junior, dari ulama yang besar ataupun yang tidak besar. Seperti itu, orang akan matang ilmunya kalau dia berusaha untuk melakukan pelancongan. Tidak mencukupkan dengan yang ada di daerahnya, kecuali kalau di daerahnya full, penuh ulama, banyak ulama sudah cukup di situ. Kalau di situ ulama sedikit, seorang melancong. Sehingga dia ya di samping akan banyak mendapatkan ilmu ya, juga akan banyak pengalaman, akan banyak guru, banyak pula teman. Orang kalau seperti itu ya, dia akan ada rasa dalam beragama ini kuat ya, sehingga tidak merasa kesepian di daerahnya. Ternyata orang yang seperti dia banyak, orang yang ya alim ada di mana-mana. Nah. Abdullah bin Mubarak ini orang yang sangat kuat hafalannya. Pernah ada seorang menyampaikan khutbah dengan khutbah yang panjang. Ternyata dari ya alif sampai iya, dari A sampai Z dihafal semua oleh beliau. Kayak rekaman. Kan jarang orang seperti itu. Kita kalau dengarkan khutbah, mungkin 5 permasalahan saja belum tentu bisa kita bawa pulang. Ditanya sama istrinya misalnya, Pak, tadi ketika khutbah, khatib menyampaikan apa? Apa tadi Bu ya, saya lupa. Ya ini. Sebenarnya cuma 5 masalah. Padahal yang disampaikan mungkin sampai 100 masalah. Abdullah bin Mubarak mendengar khutbah yang panjang dari alif sampai ya atau dari A sampai Z bisa hafal. Allah memberi kelebihan. Tidak semua orang diberi seperti ini. Tapi biasanya hafalan yang kuat seperti ini, di antara buahnya adalah karena seorang dekat dengan Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang ahli maksiat itu hafalannya kayak bola bundet. Kayak benang apa? Bundet, sulit diurai. Orang yang ahli maksiat tidak mudah dia menghafal ayat, tidak mudah menghafal hadis. Pernah Imam Syafi'i mengadu kepada guru besarnya, yaitu Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Saya mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan yang saya miliki. Mungkin tadinya apal, ya, kemudian sekarang sudah banyak lupa. Atau apalannya lama, yang enggak apal-apal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka sang guru memberi arahan, bimbingan kepada saya, tinggalkan kemaksiatan. Li'anna al-ilma nurun. Karena yang namanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi orang kalau ingin hafalannya kuat, ya ingin supaya diberi kecerdasan oleh Allah, maka carilah ya jalan dengan banyak-banyak ya taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Beliau kalau di rumah atau bahkan beliau sering di rumah, jarang keluar. Ditanya oleh orang, lah kamu kok jarang keluar, apa kamu enggak ya merasa sumpah, enggak merasa ya kesepian? Kata Abdullah bin Mubarak, bagaimana saya akan kesepian, wong saya bersama Nabi. Artinya beliau di rumah membaca hadis-hadis Nabi. Orang kalau dia membaca sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi, seolah-olah dia kayak melihat Nabi, seolah-olah di rumahnya ada Nabi. Kalau ada yang bertanya, kenapa bagus orang di rumah terus jarang keluar? Ya tergantung. Sudah disebutkan tadi, Abdullah bin Mubarak ini orang yang kaya raya, yang hartanya sudah cukup, sehingga orang yang sudah cukup hartanya enggak usah terlalu rakus. Perbanyak ibadah, perbanyak itikaf, perbanyak nimba ilmu. Kan kebanyakan orang enggak, kalau sudah banyak hartanya itu malah semakin sibuk bagaimana dia ya membangun toko di sini, membuka usaha di sana. Jangan sampai harta itu yang memperbudak kita. Jangan sampai harta menyetir kita. Kita yang nyetir harta. Keliru kalau kita disetir oleh harta. Kita yang nyetir harta. Orang sudah diberi kecukupan ya, dia bersyukur kepada Allah. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak mempelajari ilmu. Ya, mengejar ketertinggalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak seorang yang ahli ibadah dan besar rasa takutnya kepada Allah. Lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang alim yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Seorang yang betul-betul mempraktekkan ilmunya, bukan hanya ya pandai berorasi, bukan hanya pandai berbicara, tapi enggak ada kenyataannya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ketika beliau dengan beberapa teman ketika dalam perjalanan, ketika sedang makan malam, tiba-tiba lampunya mati. Lampu minyak zaman dulu. Ketika lampunya mati, ada sebagian temannya ya mencari sesuatu untuk bisa menyalakan lampunya yang mati tadi. Setelah temannya itu datang, ternyata pipi daripada wajah daripada Abdul Mubarak sudah penuh dengan air mata. Dia teringat kayak apa gelapnya kiamat. Orang lampunya mati saja sudah gelap seperti itu, seperti apa gelapnya di hari kiamat. Seperti apa gelapnya kuburan, dia teringat yang kayak gitu. Ini orang yang betul-betul memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah, pernah beliau memberikan nasihat ketika membaca ayat Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sebagian orang malah cuci mata melihat ya para gadis-gadis yang berangkat pulang ya ke sekolah, dia cuci mata. Ya. Ini enggak benar ya seperti itu. Ya. Ini maksiat. Kata Ibnu Mubarak, "Lam yardallah ayyandur ila mahasinil mar'ah. Fa kaifa biman yasni biha?" Allah tidak suka kalau seorang laki-laki melihat kepada ya, sesuatu yang aurat dari wanita yang bukan mahramnya. Dari sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Lalu bagaimana dengan orang yang na'udzubillah berzina dengan seorang wanita? Ketika beliau membaca ayat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Beliau mengatakan fil kaili wal wazni fa kaifa biman yakhudul malakullah. Kalau orang ngurangi takaran atau timbangan itu saja diancam dengan ya adab, lalu kayak apa kalau seorang merampas harta secara penuh? Ada orang beli beras kepada kamu 1 kilo, kemudian kamu kurangi 1/2 on. Itu namanya mengurangi takaran atau timbangan. Celaka kamu. Kalau ngurangi hanya 1/2 on, misalnya, sudah diancam seperti itu, bagaimana kalau seorang ngerampas harta orang? Mengorup harta ya masyarakat seperti apa? Ini menunjukkan rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau membaca ayat wala yahtab ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kalian ngerasani sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian lain. Kalau menggunjing saja dilarang, lalu bagaimana kalau membunuh orang lain? Nasihat penafsiran yang luar biasa dari Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak meskipun dia seorang yang ilmunya mendalam, tetapi beliau seorang yang memiliki etika yang mulia, adab yang mulia. Dia tidak segan untuk duduk di majelis seorang alim. Dia tidak merasa, kan saya sudah alim, sudah mendalam ilmunya, untuk apa saya duduk di majelis ya seorang syekh yang saya sendiri orang yang alim. Oh, ini orang yang sombong. Orang kalau itu alim enggak akan puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia akan terus mencari dan mencari. Yang namanya ilmu syariat, ilmu agama, kalau seluruh waktu kita curahkan untuk ya mencari ilmu agama, ilmu itu hanya datang pada kita sebagian. Lalu bagaimana kalau mencari ilmu hanya sambil lalu? Kalau mencari ilmu hanya sekedar untuk ya mengisi kekosongan lah daripada nganggur? Jangan. Kita butuh pada ilmu. Seberapapun ilmu yang kita miliki masih terlalu banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui. Ketika dia duduk di majelis seorang ahli hadis, ternyata para murid-murid guru tadi minta tolong, kamu bilang sama Abdul Mubarak untuk ya menyampaikan sesuatu. Maka sang guru pun mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, ini murid-murid saya minta kepada Anda untuk Anda menyampaikan. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, masa saya menyampaikan ilmu di hadapan Anda? Ya, artinya enggak pantas saya nyampaikan sementara Anda ada di sini. Ini kan menunjukkan bahwa dia itu seorang yang, beliau itu seorang yang adabnya mulia. Tidak menyombongkan dengan ilmunya padahal dia orang yang berilmu. Menghormati majelis orang lain. Memuliakan majelis orang. Pernah ketika beliau ditegur oleh sebagian orang, kamu itu hartanya kenapa sih dibagi-bagi kepada orang di sana, di sini, dari berbagai daerah? Dia mengatakan, mereka gak ngerti. Dia bukan menghambur-hamburkan harta. Dia ngerti di sana banyak orang yang alim, tetapi ekonominya apa? Seret, dia ingin membantu mereka. Jangan sampai orang alim kok jaluk, minta-minta, hina. Dia ingin memuliakan kehormatan para ulama. Jangan sampai ada ulama kok minta-minta, jangan sampai. Maka dia sebagai orang yang diberi nikmat oleh Allah, harta yang melimpah, dia perhatikan para ulama di berbagai daerah. Nah, ini dikasih. Dia sendiri ulama, ya. Tapi dia sendiri, ya, perhatian dengan teman-temannya. Dengan para ulama yang lainnya. Ya, kekurangan diberi, yang tidak kecukupan, ya disantuni. Ini baru ulama yang apa? Luar biasa. Apa artinya seorang kaya kemudian dia pelit? Apa artinya seorang dia punya kemudian gak peduli terhadap sesama? Apalagi kepada orang-orang yang punya jasa pada umat, ya, kemudian tidak perhatian. Sehingga para ulama yang bisa dijangkau oleh beliau, yang membutuhkan bantuan, tanpa harus mereka meminta kepada orang, dia sudah berusaha untuk mencukupi. Dan seperti itu pula contoh dari para ulama kita sampai saat ini. Para ulama tadi sudah kita sebutkan di awal, mereka orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Mereka itu tidak pelit dengan harta yang dimiliki. Sebagaimana Rasul pun seperti itu. Yang ditiru oleh mereka adalah Rasulullah, yang dicontoh adalah Rasul. Dia Rasulullah pernah satu saat beliau diberi, ya, diberi air minum susu. Beliau panggil para sahabat, kemari. Dipanggil untuk ikut minum susu bersama beliau. Bahkan beliau minumnya yang paling akhir. Didahulukan sahabat, kamu dulu minum. Sampai terakhir baru Rasulullah. Ini seorang pemimpin. Ia mengutamakan rakyat ketimbang dirinya. Ini seorang pemimpin. Yang dia tidak egois mementingkan dirinya. Kemudian tidak peduli dengan, ya, orang yang menjadi bawahannya. Didahulukan mereka sebelum dirinya. Ibnul Mubarak seperti itu. Beliau hartanya betul-betul manfaat. Hartanya bukan hanya untuk amalan pribadi kayak haji, kayak umroh saja, bukan. Tapi juga, ya, ada yang fakir disantuni, ada yang ya, alim ulama yang membutuh bantuan, dia pun menyantuni supaya mereka enggak minta-minta. Bahkan orang-orang dari daerah beliau kalau haji itu uangnya dikumpulkan oleh beliau. Misalnya ada berapa orang mau haji dari daerah beliau, uangnya dikumpulkan oleh beliau, kemudian ikut haji bersama beliau. Nanti kalau mampir di Madinah, pesanan-pesanan keluarga dari ya ini dan itu dibelikan semuanya. Nanti ketika di perjalanan kebutuhan makan minum apa semuanya, ya di ya traktir oleh beliau. Ketika sudah di Mekah, ya titipan-titipan dari keluarganya, pesan-pesan dari keluarganya pun dibelikan semua. Ketika pulang dari haji sudah sampai di rumah, beliau mengundang orang untuk ya tasyakuran lah, untuk apa? Tasyakuran. Kemudian teman-teman beliau yang tadinya ikut haji juga ikut makan bareng-bareng, kemudian dikasihkan uangnya penuh, dikembalikan, ya tidak diambil sedikit pun. Berarti selama perjalanan ditraktir oleh beliau semuanya, selama perjalanan pesanan-pesanan keluarga dibelikan oleh beliau semuanya. Ketika pulang, ya apa yang diberikan oleh mereka kepada beliau dari biaya haji dikembalikan utuh. Ini orang yang betul-betul mulia. Ya, sekarang kan enggak sulit didapatkan seperti ini, ya. Orang yang kaya kesempatan untuk gasak hartanya orang miskin. Kalau dia minjamkan mana ya kan? Saya minjamkan 10 juta kembali 11 juta. Justru dengan kekayaan kita bisa membantu seharusnya. Bisa membantu, bukan malah mempersulit. Ini Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Adapun beliau dari sisi kezuhudan dan kehati-hatian dalam perkara hartanya orang, beliau orang yang sangat hati-hati. Yang namanya sikap zuhud itu bukan berarti orang gak punya harta. Sikap zuhud adalah seorang hatinya tidak tergantung pada harta. Artinya kalau dia itu ya memiliki harta, harta itu tidak terlalu menggondeli dia, tidak terlalu memberatkan dia untuk beramal. Ya, dia dengan mudah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Andai kata ada kenikmatan yang tidak didapat, ada keuntungan yang lewat, dia pun enggak terlalu risau. Andai kata pun dia mendapatkan keuntungan yang banyak pun tidak terlalu ya bahagia sampai tingkatan sombong, tidak. Biasa saja. Ibaratnya keran lah untuk mengalirkan air, hanya sekedar lewat saja. Keran itu kan bukan penampung air, tapi keran itu akan menyalurkan air. Ibaratnya seperti itu. Beliau rahimahullah pernah ditegur oleh Imam Al-Fudail bin Iyad, wahai Ibnu Mubarak, kamu memerintahkan orang untuk zuhud, memerintahkan orang untuk ya dalam perkara harta itu ya hati-hati dan tidak ya berlebih-lebihan. Tapi kamu sendiri ya memiliki barang yang banyak, dagangan seperti ini. Kamu bawa dari Khurasan ke tanah suci karena untungnya banyak kan. Kata Ibnu Mubarak, wahai Abu Ali, wahai saudaraku, saya usaha seperti ini. Saya ingin menjaga wajah saya supaya saya enggak minta-minta pada orang. Dan saya ingin menjaga kehormatan saya. Karena orang kalau fakir, kalau enggak sabar biasanya itu minta-minta, kalau enggak sabar sampai mencuri atau merampok. Ini kan tercela. Namanya jatuh. Jadi orang kalau usaha untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, ini usaha yang diberkahi, usaha yang mendatangkan pahala. kalau salah seorang dari kita mengambil tali kemudian pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dia pikul, dia jual di pasar untuk mencukupi kebutuhannya, lebih baik daripada dia berkeliling dari rumah ke rumah nyadong, ya kan, minta ya kepada orang, kadang diberi kadang tidak diberi, hina yang seperti ini. Paling jeleknya usaha adalah meminta-minta. Saya memiliki usaha seperti ini agar terjaga kehormatan saya dan agar saya terbantukan untuk ibadah kepada Allah. Sebagian ibadah kan butuh dana, kan. Orang mau sedekah enggak punya dana, orang mau haji enggak punya dana, orang mau menimba ilmu yang jauh enggak punya dana, ya sulit. Kalau di sana memang ada sesuatu yang butuh untuk saya bantu, saya pun segera membantunya. Beliau seorang yang sangat hati-hati, tidak bermudah-mudah dengan harta orang. Pernah di rumah beliau ada seekor, ya dulu ada burung dara. Ya mungkin dilepas, bukan untuk leprekan, ya ini lepas saja. Ya orang burung dara biar tinggal di apa namanya atap misalnya. Kadang menetas agak besar kemudian disembelih. Pada suatu saat ternyata datang burung dara lain gabung di situ, beranak pinak di situ. Dia sudah tidak mau mengambil karena khawatir itu hartanya campur dengan harta orang, khawatir ya burung daranya beliau sudah mungkin pada pergi tinggal burung daranya orang, sehingga beliau tidak mau ngambil. Ini kan menunjukkan sikap hati-hati. Contoh ya, sikap hati-hati, kau berjalan dari sini ya ke pasar, di tengah jalan ya hilang uangnya 100.000. Kamu pulang lagi nyusuri, kamu menemukan 100.000. Wah, ini uang saya. Jangan. Kalau kamu enggak hafal serinya dan enggak ada wadahnya, uang lepas, kamu jangan ambil. Karena bisa jadi ada orang lain jalan di situ juga hilang, kehilangan 100.000. Ini baru orang yang hati-hati. Baru orang yang hati-hati seperti ini. Jangan kamu ambil. Bahwa itu hak kamu, jangan. Bisa jadi ada orang yang lewat di situ kehilangan ya uang yang sama dengan nominal yang kamu kehilangan, ya sama ya uangnya. Baik. Jadi ini sikap hati-hati. Ini adalah sikap yang baik supaya orang tidak terjatuh pada sesuatu yang samar, yang khawatir terjatuh pada yang diharamkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat nanti sedikit tentang biografi dan keutamaan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.